Kemudian yang ketiga adalah yang disebut dengan ibdal, tabdil, yaitu mengganti perbuatan maksiat yang pernah dilakukannya itu dengan perbuatan kesolehan, kebajikan. Itu adalah syaratnya. Kemudian yang kedua, jika dosanya itu bertalian dengan manusia. Kalau tadi tiga itu, satu, dua, tiga, dosanya itu jika dia bertalian dengan Allah, Rabbul Alamin. Tiga. Tapi kalau dosanya berkaitan dengan sesama manusia, maka yang keempat adalah tahallul. Tahallul maksudnya adalah minta dihalalkan, atau raddul huquq, atau mengembalikan hak. Jadi misalnya pernah mengambil hak si A, ya dia kembalikan pada si A. Ah, nih hakmu, gitu. Dulu pernah diambil sama dia, gitu kan. Sekarang kembalikan padamu. Nah, ini susahnya para sekalian. Kenapa susah? Sebetulnya tidak ada susah kalau dia mau. Tapi masalahnya adalah, satu, dia tidak mau. Kedua, orangnya sudah mati duluan. Bayangkan misalnya orang yang korupsi itu, yang koruptor, ya, yang mengambil harta orang. Ketika dia akan kembalikan, kembalikan ke siapa? Ya kan? Kalau dikembalikan ke negara, itu adalah karena memang haknya negara. Betul? Tapi kalau orang per orang, maka dia harus kembalikan ke orangnya. Sementara orangnya tidak tahu. Nah, itulah yang harus dia pertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sulit? Ya emang sulit. Kenapa dikerjakan? Resiko. Jadi sulit, para sekalian. Berdosa dengan manusia itu sulit. Misalnya ada hadis tentang hadis muflis namanya. Rasul bertanya pada para sahabat, atadruna manil muflis? Rasul bertanya, siapa di antara kalian yang tahu tentang muflis? Para sahabat menjawab. Kata para sahabat, al muflisu fina man la dirhama lahu wala mata'. Orang yang bangkrut dari kita ya Rasul adalah orang yang tidak punya dirham, tidak punya fulus, tidak punya benda, tidak punya uang. Wala mata, mata itu tidak punya kesenangan, kesukaan. Sebenarnya dirham itu penyebab kesenangan, betul tidak? Atau di antara kesenangan adalah dirham, betul tidak? Tetapi di sinilah adalah sebut yang pertama umum, yang kedua adalah khusus, atau dalam bahasa Arab disebut dengan zikru al-ijmali ba'da tafsil, dan itu bagian dari balaghatu al-hadis. Lalu kata Rasulullah SAW, al-muflisu, kalau kalian ingin tahu siapa muflis, adalah muflis itu kata Rasul, man ya'ti yaumal qiyamati bisalatihi wa siyamihi wa zakatihi. Dia datang menghadap Allah SWT dengan membawa pahala sholat, pahala saum, pahala zakat. Masalahnya adalah waqad syatama hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza. Nah, kata Rasulullah SAW, orang itu adalah telah mengambil harta si fulan, telah mencaci maki si fulan, betul? Kemudian telah membunuh, menyebabkan safkud dima, yakni menyebabkan darah seseorang tertumpah. Jadi para sekalian lihat, dia mencaci maki berarti urusan harga diri, betul? Dia wa akala mala hadza, memakan harta si fulan, berarti urusan harta, mengambil punya orang. Kemudian wa safaka dama hadza, dia adalah menumpahkan darah seseorang, membunuh harta seorang. Semua itu adalah akan dituntut, sehingga satu sama lain akan saling mengkisos dan seterusnya. Para sekalian, itu yang disebut dengan muflis. Jadi jika orang berdosa kepada sesama manusia, susah, kecuali jika dihalalkan. Karena itu adalah budaya yang sebenarnya seharusnya hidup adalah jangan saling menzolimi. Karena saling menzolimi itu adalah penyebab kegelapan pada hari kiamat. Rasul bersabda, kata beliau, ittaqul zulma, hindarilah oleh kalian, waspadalah oleh kalian, hati-hatilah oleh kalian az-zulm. Zulm itu penganiayaan, aniaya, membuat orang lain menjadi rugi, membuat orang lain menjadi korban dari keegoan. Lalu kata Rasulullah SAW, dilanjutkan, fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah, karena kezaliman itu adalah akan menyebabkan kegelapan pada hari kiamat. Sementara orang yang beriman, padahal sekali orang yang beriman, orang yang beramal saleh besok pada hari kiamat adalah kata Allah SWT, nuruhum yas'a baina aidihim, cahaya mereka itu adalah menuntun dia di hadapannya. Subhanallah. Jadi mudah-mudahan kita beriman pada Allah, beramal kepada Allah soleh, kepada Allah SWT tulus karena Allah SWT, maka kita akan dibimbing oleh cahaya di depan kita pada hari kiamat. Tapi orang yang menganiaya orang, dia akan tidak punya cahaya itu, bahkan gelap. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kemudian di dalam pelajaran kita malam hari ini diberikan tambahan bahwa di antara perkara yang bertalian dengan tobat adalah harus segera. Jangan sampai nunggu mati, jangan sampai nunggu hari kiamat. Itu harus dicamkan. Kedua, bertobat itu kalau sudah tahu jangan melakukan kembali perbuatan maksiat, karena orang yang sudah tahu maksiat kemudian dia kerjakan maksiat, Allah ancam dengan tidak akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu adalah mudah-mudahan menjadi pelajaran kita malam hari ini, dan sisa waktu boleh untuk tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ustaz, bagaimana dengan taubatnya seorang yang mendakwakan bid'ahnya, Ustaz? Apabila dia sudah terus-terus bertaubat, Ustaz, apabila dia tetap diminta untuk tanggung jawabkan atas dakwahnya dia, Ustaz, terhadap orang-orang yang sudah didakwahi, Ustaz. Ya. Kemudian yang kedua tentang ziarah kubur wanita. Kalau wanita berziarah kubur, sering-sering berziarah kubur, tapi tujuannya hanya untuk mengingat kematian, apa masuk dalam sabda Nabi Allah untuk wanita yang berziarah kubur? Ya. Yang pertama adalah ahlul bid'ah. Para yang sekalian, disinilah apa yang harus kita takuti. Harus takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ahlul bidah itu adalah orang yang tadi disebutkan dalam pertanyaan adalah mengajarkan orang lain, menyeru orang lain kepada kebidahan, betul? Nah, ini ada hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, kata beliau alaihi salatu wassalam, man sanna fil islami sunnatan hasanatan fa'alahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'dihi la yungqas min ujurihim syai'un. Barang siapa yang melakukan sunnah dalam Islam, sunnah di sini bukan membuat sunnah baru, ya, bukan membuat ajaran baru. Sunnah di sini para ulama mengartikan artinya adalah ihya ma amatahun nas, mengembalikan, menghidupkan kembali apa yang orang-orang tinggalkan dari ajaran Islam. Bayangkan Rasul, sunnahnya itu kalau kita ambil kutubus sittah, ya, saya selalu katakan kutubus sittah. Kutubus sittah itu adalah 6 kitab hadis. Belum yang lainnya, baru 6 saja. 6 ini kalau satu kitabnya 4000. 4000 4000 4000 4000 4000 4000 kali 6 24000. Apa kita sudah baca 24000 hadis? Nah, ini masalah. Yang jadi masalah adalah 24.000 hadis itu dibaca juga belum, dipelajari juga belum, malah melakukan sesuatu yang tidak ada hadisnya. Jelas? Dengan mengatakan bahwa palsu-palsu juga hadis. Nah, ini sangat disayangkan. Katanya maudhu' juga palsu-palsu juga hadis. Dhaif juga hadis. Masih banyak hadis yang sahih, bahkan mutawatir, bahkan hadisnya qudsi, sahih mutawatir, tidak dikerjakan, malah mencari hadis yang dia tidak ada atau hanya sekedar perkataan atau karangan seseorang. Ini adalah yang harus kita lihat. Jadi itu adalah sunnah, itu maksudnya begitu. Nah, kata Rasul, barang siapa yang menghidupkan sunnah di dalam Islam, maka dia akan mendapatkan, akan memperoleh hasanah, kebajikan. Kebajikan itu kapan saja, berapa saja. Kata Rasul, sebanyak, sebesar kebajikan yang diperoleh oleh orang yang mengikutinya setelah dia mati. Ini kan namanya multi level pahala, MLP, ya. multi level pahala. Coba silakan nanti hitung ya, mungkin yang pintar matematika, satu orang misalnya orang itu mengajarkan pada lima kebaikan, masing-masing lima mengajarkan pada lima, masing-masing lima mengajarkan pada lima, masing-masing lima, terus berapa kira-kira kelipatannya? Subhanallah. Kalau kata Rasul, kullu amal ibni adama lahu alhasanatu bi asyri amsalha bi amsi asar ila sab'mi'ati dhi'fin, dilipat gandakan sampai dengan 10 kali lipat sampai dengan 700 kali lipat. Bayangkan, hitung berapa? Subhanallah. Bisa baliknya. Nah, ini yang jadi jawaban pertanyaan. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyatan. Tadi kan hasanah. Sekarang sunnahnya sayyah. Kata Rasul, fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha mim ba'dihi la yunqas min auzarihim syai'un. Maka dia berhak mendapatkan dosanya dan dosa orang yang mengikutinya sebanyak dosa yang mereka lakukan tanpa dikurangi sedikit pun dari dosa mereka itu. Bayangkan kalau 1, 5, 5 tambah lagi 5, berarti 5 kali 5 25, 25 tambah dianya, terus berantai. Dia mengajarkan kebid'ahan, dia mengajarkan kemungkaran, dia mencontohkan kemungkaran. Wah, mantap. Itu namanya MLD, multi level dosa. Kalau tadi multi level pahala, sekarang multi level dosa. Na'udzubillah. Tobat yang gimana? Nah, ini dia. Kalau orang yang dia sudah ajarkan kesesatan, kebid'ahan, dan dia mati, gimana cara tahalulnya? Minta maafnya gimana? Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu berat, susah tobatnya bagi orang ahlul bidah ini. Karena tadi, kalau misalnya afwan ya, seperti misalnya para ulama dahulu, apakah al-imam al-Ghazali, apakah al-imam Abul Hasan al-Ash'ari dan lain-lain, itu setelah mereka yakin dengan kebenaran, dia tinggalkan kebidahan dan kemaksiatannya, lalu dia umumkan bahwa sejak hari ini aku bertobat pada Allah dan aku meniti jalan ahlu sunnah wal jamaah. Itu adalah bagian dari tobatnya orang-orang yang telah terjelembab dalam salah, dan dia tulis dan dia terangkan di depan umat. Jelas? Tapi bagi yang sudah meninggalnya, ya gimana lagi? Allah subhanahu wa ta'ala akan menghukuminya. Demikian. Satu ya. Kemudian yang kedua tadi tentang ziarah kubur bagi wanita. Kalau dilihat dari redaksi hadis, kata Rasulullah la'ana, ya kan, la'ana. Kalimat la'ana yal'anu la'nan, la'natun, yang dimaksud dengan laknat itu para jemaah sekalian adalah para ulama artikan dengan kalimat yang pendek, artinya adalah at-tardu min rahmatillah. Apa sih maksud dengan laknat itu? Laknat itu artinya at-tardu min rahmatillah. Ya apa artinya bahasa Indonesianya? At-tardu itu diusir, dihardik, dijauhkan, tidak akan mendapatkan apa? Rahmatillah. Apa rahmatillah? Kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang tertutup dari mendapatkan kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala, terkutuk, mal'un namanya. Padahal sekalian sekarang ini banyak orang-orang mal'un. Kok gitu ya? Padahal saya contoh, kata Rasul alaihi salatu wassalam, Rasul yang bersabda nih, la'anallahul mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabbihati minan nisa'i bir rijal. Allah mengutuk laki-laki yang menyerupai wanita. Allah mengutuk wanita yang menyerupai laki-laki. Ada enggak sekarang? Ada? Laki-laki menyerupai wanita? Wanita menyerupai laki-laki ada? Nah, itu. Berarti terkutuk itu. Intinya adalah bahwa terkutuk itu maksudnya itu dihindarkan, dijauhkan dari rahmat Allah. Para ulama katakan bahwa jika suatu dosa berdampak kepada satu kutukan, dua ancaman eksekusi hukuman di dunia, tiga disiksa ancaman neraka di hari akhir, maka perbuatan itu dikategorikan dengan dosa besar. Jelas? Ini rumusnya nih, ya tidak rumus. Dan itu Rasul SAW. Nah, ketika kita lihat pada tadi perkataan bahwa la'anallahu zawwarati al-qubur, Allah mengutuk para wanita yang menziarahi kubur. Apa diawali oleh Rasul kata-katanya? Dengan kata-kata la'ana. Berarti besar. Dia adalah dosa besar. Jadi kalau kita mau beramal soleh, jangan melakukan dosa. Masa ingin beramal soleh tapi dengan cara melakukan dosa, yaitu namanya gali lubang, tutup lubang, tidak benar. Oleh karena itu, maka bagi para ibu, hikmahnya adalah ditangkap atau tidak ditangkap bahwa wanita tidak berziarah kubur. Begitu Rasul bersabda. Kalau laki-laki diperintahkan, tetapi ziarah kuburnya itu bukan hanya orang tuanya saja, bukan saja gurunya saja, tapi siap saja. Lihat misalnya kita kalau ke Madinah, ada di sana namanya Baqi' al-Gharqad. Dulu pada zaman tahun 89-90, kalau mau ke Baqi' itu jalan kaki dan dekat situ. Sekarang kalau dibangun dekat juga, tapi dulu itu adalah karena kumuh, banyak warung-warung, banyak kaki lima dan seterusnya. Tapi yang harus kita jadikan pelajaran sampai sekarang adalah ziarah kubur itu bagi orang yang mau, siapa saja. Gak ketahuan tuh ziarah, ini kuburan siapa, ini kuburan siapa, ini kuburan siapa. Yang penting datang situ, berbaris, kita lihat dari luar, gitu kan. Kecuali kalau pintunya terbuka karena akan mengubur seseorang yang meninggal, maka dibuka pintunya. Dan kita boleh masuk dan bagian daripada mengikuti jenazah. Tapi kalau tidak ada, biasanya ditutup. Ketika ditutup, maka kita paling dari luar saja. Melihat ke dalam itu, semuanya adalah kuburan. Pada saat itulah kita berdoa. Berdoa ziarah kubur dan berdoa mendoakan orang yang meninggalnya dan memohon pada Allah agar kita diberi husnul khatimah.